Ya, siapa yang siap baca? Wafi. Qala syarih rahimahullah. Wafi wahiya li dharfiyyati makanan nahwu ghulibat ar-rum fi adna al-ardi wa minhu adkhaltu al-khatama fi usbu'i غير أن فيه قلبا لأن الأصل أدخلت أصبعي في الخاتم وزمانا نحو سيغلبون في بضع سنين وتكون للاستعلاء كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها قال الدماميني ومنه حديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر أي عليها والباء هي للتعدية أي جعل الفعل متعديا وتحويله بأحداث معنى التصير في مفهومه من اللزوم إلى التعدي وهذا المعنى ممن فردت به عن سائر حروف الجر وهو إيصال معنى الفعل إلى شيء بواسطة حروف الجر وهذا جار في حروف الجر وهذا جار في حروف الجر كلها وباء التعدية وتسمى باء النقل باء النقل هي المعاقبة معاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولا وأكثر ما تعدى الفعل القاصر نحو ذهب الله بنورهم أي أذهبه وتكون للإلصاق وهو معنى لا يفارقها ولذا اقتصر عليه سيبويه نحو مررت بزيد أي التصق مروري التصق مروري بمكان يقرب منه وللاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل ومنه كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وقوله تعالى ترهبون به عدو الله والتأكيد وهي الزائدة وكثرت زيادتها في فاعل كفى نحو كفى بالله شهيدا ومفعول عرف وفي المبتدأ بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا به قائم أي فإذا هو قائم وكيف نحو كيف بك أي كيف أنت وفي الخبر المنفي نحو ما كنت بقائم ولست بنائم ولزمت زيادتها في نحو أسمع بهم وأبصر في رأي الجمهور وشذت في الخبر المثبت واللام وهي للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض والاختصاص أي شبه الملك كالجنة للمؤمنين والسرج للفرس والاستحقاق وتقع بين معنى وذات كالحمد لله وللكافرين النار أي عذابها والمعاني الثلاثة متقاربة وقد يستغنى بذكر الاختصاص عن المعنيين الآخرين وقد يعبر بأحدها مكان الآخر وقد تكون للتعليل نحو خلق لكم ومنه لام كي ولبيان الحكمة نحو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن لو جعلنا للتعليل لزم عليه نسبة أفعاله تعالى للأغراض والعلل وذلك محال على الله تعالى ولتوكيد النفي وهي لام الجحود نحو وما كان الله ليعذبهم ولانتهاء الغاية نحو كل يجري لأجل أي إلى أجل وللاستعلاء نحو يخرون للأذقان وإن أسأتم فلها أي عليها وللظرفية نحو لا يجليها لوقتها إلا هو أي في وقتها. Penyebutan huruf-huruf hafad dan juga penjelasan dari makna-maknanya. Sudah kita ambil beberapa huruf hafad dan juga makna-maknanya, yaitu min, ila, an, ala, dan sekarang masuk ke yang berikutnya, yaitu yang kelima, fi. Wa fi wa hiya li dhurfiyah makanan nahu ghulibatir rum fi adna al-ard. Dan fi untuk dhorof, ya, seringkali diterjemahkan dengan di. Makanan, dhorof makan. Contohnya, ghulibatir rum, negeri Romawi dikalahkan. Fi adna al-ardi, di negeri terdekat. Ya. Wa minhu, dan juga masuk pada fi dengan makna al-dhorof al-makani adalah adkhaltul khatama fi usbu'i. Saya masukkan cincin ini ke dalam jari jemariku. Satu dari jari jemariku. Ghayra anna fihi qalban. Hanya saja padanya ada qalb, pembalikan makna. Di sini disebutkan yang dimasukkan apa? Khotam. Ke dalam jari. Ada pembalikan. Karena aslinya yang dimasukkan adalah apa? Jarinya ke dalam khotam. Ini termasuk dari gaya bahasa Arab. Sebagian membawakan makna sabda Nabi alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Katanya ada qalb, sebagian mengatakan demikian. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Maksudnya perindahlah suara kalian dengan Al-Qur'an. Ada qalb katanya, sebagian demikian. Sebagian mengatakan seperti itu apa adanya maknanya. Li'annal asla, kenapa di situ ada qalb? Karena aslinya adalah adkhaltu uswa'i fil khatam. Saya masukkan salah satu dari jari jemariku fil khatam, ke dalam cincin, ya kan? Di sini ada apa? Qalb, pembalikan makna. Ya. Ini di antara gaya bahasa Arab dalam ta'bir. Wa zamanan, ataupun fi dengan makna zarfuz zaman. Nahu, contohnya, saya ghalibun fi bid'i sinin. Ya. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Dan mereka bangsa Romawi setelah kekalahan mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lamanya. Di sini fi bid'i sinin. Bid'i sinin adalah apa? Zarf zaman, waktu. Kalau tadi fi adnal ardi, tempat. Wa takunu lil isti'la, dan juga fi terkadang bermakna isti'la, bermakna ala. Ka qawli ta'ala, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Mengisahkan ucapan Fir'aun kepada as-saharah, tukang-tukang sihir yang beriman. La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Sungguh-sungguh akan kami salib kalian di atas. Si bimana ala, di atas pangkal-pangkal korma. Di atasnya, bukan di pangkal kormanya. Ay alaiha, yakni di atas pangkal korma. Qala damamini wa minhu, kata damamini masuk di situ fi dengan makna ala, hadis arwah syuhada fi ajwafi tayrin khadirin. Ay alaiha. Wa minhu hadithu arwahi, itu. Hadithu arwahi, di sini didhafakan hadis kepada jumlah. Karena dia sinonim dengan apa? Qaul. Ya. Hadis arwah syuhada berada di jauf, perut-perut burung yang hijau. Kata Adamam ini ala, maknanya di atas perut-perut burung-burung yang hijau. Ay alaiha wal ba, kemudian ba. Hiya li ta'diyah, ba li ta'diyah. Apa itu makna ta'diyah? Ja'alul fi'li muta'addiyan, menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi. wa tahwiluhu bi ihdathi ma'na at-tafsir fi mahmumihi fi mafhumihi min al-luzumi ila ta'addi, dan merubah fi'il dengan memunculkan makna tafsir pada pemahaman yang ada di dalamnya, yaitu tafsir merubah min al-luzum dari ta'addi, dari muta'addi. Seperti zahaba pergi, zahaba bi memergikan ataupun menghilangkan, zahaba hilang, zahaba bi menghilangkan. Di situ ada ihdas makna tafsir. Ya, tadinya fi'ilnya lazim soro muta'addian menjadi muta'addi dengan masuknya ba. Wa hadzal ma'na mimman faradat bihi an sa'iri hurufil jar. Makna ini ta'diyah adalah di antara makna yang ba ini bersendiri dari huruf-huruf jar yang lainnya. Hanya ba saja yang berfungsi bisa menjadikan fi'il yang lazim muta'addi. Wa li ta'diyah ma'nan akhara, dan bagi ta'diyah ma'nan akharu, ada makna yang lain selain yang telah disebutkan. Wa huwa isalu ma'na al-fi'li ila syai'in biwasitati hurufil jarri, yaitu menyampaikan makna-makna fi'il kepada sesuatu dari isim dengan perantaraan huruf-huruf jar. Wa hadza jarin fi hurufil jar kulliha, kalau ini ya jarin dari jaro yajri, isim fa'ilnya jarin, dibuang apa ya-nya, ya lil tiqai sakinaini. Wa hadza jarin ini makna ta'addi, ya dengan makna yang kedua ini, yaitu menyampaikan makna fi'il untuk bisa sampai kepada makna fi'il dengan perantaraan huruf-huruf jar, ini berlangsung pada huruf-huruf jar seluruhnya. Kalau yang pertama, makna yang pertama khusus bagi ba, menjadikan fi'il yang lazim muta'addi khusus bagi ba. Makna yang kedua dari ta'diyah adalah menyampaikan makna fi'il kepada sesuatu dari isim dengan perantaraan huruf jar, ini berlangsung bagi semua huruf, berlaku bagi semua huruf, bukan hanya bagi huruf ba. Wa ba'u ta'diyah wa tusamma ba'an naqli hiya al-mu'aqibatu lil hamzati fi tafsiril fa'ili maf'ulan. Dan ba' ta'diyah disebut juga dengan ba'an naql, ba' yang memindahkan. Hiyal mu'aqibah lil hamzah, yaitu ba yang menggantikan posisi hamzah dalam hal merubah fa'il menjadi maf'ul. Ya, merubah fa'il menjadi maf'ul. Wa aktsaru ma ta'adda, nanti ada contohnya. Dan kebanyakan yang dia menjadi muta'addi dengan ba adalah fi'il yang qasir. Fi'il yang qasir. Meskipun ada fi'il yang lazim juga, yang biasanya dia muta'addi secara langsung, kemudian dia dimuta'addikan dengan huruf. Seperti sami'a. Ya, sami'tu fulanan yaqra'ul Qur'an. Ini muta'addi langsung. Ada juga yang dengan lam. Sami'allahu liman. Contoh. Zahaballahu binurihim. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya dari orang-orang munafik. Tadinya zahaba nuruhum, fa'il nuruhum itu. Setelah dimasuki ba, dia menjadi maf'ul. Zahaballahu binurihim. Nah itu maknanya apa? Tafsirul fa'il maf'ulan. Merubah fa'il menjadi maf'ul. Tadinya zahaba nuruhum, hilang cahaya mereka. Ditambahkan ba, maka dia berubah yang tadinya fa'il menjadi maf'ul. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Dan itu sebagai ganti ba dari azhaba. Sama maknanya. Azhaba. Ya, kalau dalam kalimat bisa dikatakan azhaballahu nurahum. Digantikan hamzahnya dengan ba. Dicukupkan dengan ba. Ya, maknanya sama. Zahaba bi dengan apa? Azhaba. Ay azhabah. Makanya disebutkan di sini makna zahaba bi ay azhabah. Digantikan hamzahnya dengan huruf ba. Wa takunu lil ilsaqi, dan juga terkadang ba untuk ilsaq, menempel. Menempel tergantung berbeda-beda keadaannya, tergantung sesuatu yang disebutkan. Iya. Wa huwa ma'nan la yufariquha. Ilsaq adalah makna yang tidak pernah meninggalkan makna ba. Senantiasa menetap pada makna ba. Ilsaq adalah makna yang la yufariquha, tidak pernah meninggalkan ba. yakni maksudnya ilsaq itu senantiasa menyertai ba. Mana ilsaq senantiasa menyertai ba. Walidak tazara alaihi sibawaihi nahu marartu bi zaidin, oleh karenanya sibawai hanya mencukupkan makna ba dengan makna ini ilsaq. Contohnya marartu bi zaidin, saya melewati Zaid. Ai iltasaqa mururi bi makanin yaqrubu minhu, menempel atau hampir menempel perjalananku lewatku dengan tempat yang dekat dengan Zaid. Ya, iltasaqa mururi lewatku itu menempel atau hampir menempel bi makanin yaqrubu minhu, dengan tempat yang dekat dengan Zaid. Ya, marartu bi Zaidin, menunjukkan lewatnya itu dekat, begitu dekat gitu. Perpapasan dalam kondisi antara dia dengan Zaid sangat dekatnya. Dan di sini ini bukan menempel. Ya, karena orang lewat enggak mungkin nempel kan. Ya, kecuali memang desek-desekan ya nempel. Ya, ilsaq itu bi hasabi, sesuai dengan kondisi. Walil isti'anah, dan juga ba di antara maknanya untuk isti'anah, wa hiya dakhila ala alatil fi'li, yaitu ketika dia ba masuk kepada alat perbuatan. Contoh katabtu bil qalam, saya menulis dengan bantuan pena. Di sini masuknya kepada alatu al-fi'l. Alatul kitabah hiya al-qalam. Maka di sini ba bermakna isti'anah. Wa qata'tu bisikin, saya memotongnya dengan sikin, pisau. As-sikin alatul qata', ya. Wa qawluhu ta'ala, di antara ba dengan makna ini, dengan makna isti'anah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, turhibuna bihi aduwallah, yang kalian membuat gentar, membuat takut dengan sebabnya. Ya. Dengan apa? Wa'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Dua perkara ini, quwwah dan ribatil khail, kuda-kuda yang ditempatkan. Kalian menjadikan itu sebagai penolong untuk membuat musuh-musuh Allah gentar dan takut. Kemudian makna berikutnya ta'kid. Makna dari ba ta'kid, wa hiya zaidah. Ketika itu dia ba-nya ba zaidah. Kalau ba zaidah itu tidak ada muta'alliqnya, tidak muta'alliq dia dengan sesuatu. Begitu pula ya, yang lainnya min zaidah. Wa kasurat ziyadatuha fi fa'ilika, seringkali terjadi ba datang sebagai tambahan pada fa'ilnya kafa untuk taukid. Kafa billahi syahida. Sungguh cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ini ada ba di sini. Ya, i'rabnya lafzul jalal Allah majrurun lafzan. Marfu'un mahallan, atau juga bisa di i'rab dia dengan dhamma muqaddarah. Ya, mana min dhuhuriha ishtighalul mahal biharakati harfil jar az-zaid. Syahida sebagai apa i'rabnya? Tamyiz. Kafa fi'l al-madhi. Ya, mabni 'ala sukun 'ala al-fathah muqaddarah man'a min dhuhuriha la mahalla laha min la mahalla lahu min al-i'rab. Ba taukid atau silah. Kalau di luar Al-Qur'an sering dikatakan apa? Zaidah. Afdul jalal Allah apa? Hah? Is apa fa'il? Ya, fa'il. I'rabnya fa'il marfu' 'alam tarfi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih. Mana min zuhuriya ishtighal al-mahal bi harakatil jar. Ya, bi harakati al-jar, ya. Di harfil jar az-zaid. Syahida sebagai tamyiz. Jadi yang menghalangi munculnya dhammah pada lafzul jalal Allah adalah sibuknya akhir kalimat untuk menyesuaikan dengan huruf jar tambahan. Wa maf'ulu 'arafa, dan juga seringkali ba masuk sebagai zaidah pada maf'ulnya 'arafa, araftu bi annaka misalkan. Dan seterusnya. Wa fil mubtada'i, dan pada mubtada. Ba'da idza al-fujaiyah juga sering muncul ba' zaidah pada mubtada yang datang setelah idza fujaiyah, idza yang mengandungi makna tiba-tiba. Contoh, kharajtu fa idza bihi qa'im, saya keluar maka tiba-tiba dia sedang berdiri. Di sini ha dhamir mutasil itu mubtada pada mahalnya rafa. Ai fa idza huwa qa'im, maknanya fa idza huwa qa'im. I'rabnya dia dhamir ha di situ apa? Mubtada qa'im khabar. Kharajtu fa idza bihi qa'im. Wa kaifa, dan setelah kaifa, kaifa bik, bagaimana keadaanmu, sama dengan ucapanmu kaifa anta. Jadi kaf di situ dhamir mutasil pada mahalnya apa? Rafa sebagai mubtada apa? Muakhar. Kaifa sebagai apa? Khabar muqaddam. Kenapa didahulukan? Ya, li'annahu ismu istifham. Ya, walahu sadru al-kalam. Ai kaifa anta wa fi al-khabar al-manfi, dan juga pada khabar yang dinafikan seringkali muncul ba zaidah. Ma kuntu biqaim, sama maknanya semuanya dari ba zaidah itu taukid. Ma kuntu biqaim, saya sama sekali tidak berdiri. Ma kuntu biqaimin, apa ironya qaim sebagai khabar kana, ya mansub, ya kan. Tapi di sini terhalang harokat nasobnya dengan sebab menyesuaikan dengan huruf ba, ya tambahan. Walastu binaimin, walazim titik. Walazimat ziyadatuha, dan ziyadahnya itu wajib, tidak boleh dibuang. Zaidah lazimah. Pada contoh asmi' bihim absir, alangkah jelas pendengaran mereka. Dan alangkah tajam pandangan mereka. Di sini ba masuk pada apa? Sighah. Ta'ajub disebut dengan ba zaidah lazimah. Ba tambahan tapi lazim, enggak boleh dibuang. Kalau pada contoh-contoh yang sebelumnya tidak lazim, boleh dibuang. Ataupun kalau dibuang tidak merusak maknanya. Ya. Kalau pada contoh ini akan rusak. Ya, maknanya. Fi ra'yi al-jumhur, ini menurut pendapat jumhur mayoritas ahli nahu, yaitu bahwasanya za yang ada pada contoh atau semisal contoh asmi' bihim itu adalah zaidah lazimah. Wa syadzat fil khabaril musbat, dan syadz masuknya ba zaidah pada khabar yang musbat seperti apa? Ana biqaimin. Ana biqaimin. Di sini masuk apa? Ba zaidah pada khabar yang musbat, ini syadz. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Ada yang masih belum jelas? Intinya tadi merubah ya fi'il yang lazim menjadi muta'addi gitu. Ya, perubahan dari makna lazim dengan kepada makna ta'addi kan ada makna tafsir kan. Tadinya lazim jadilah. Ya. Kana laziman fasara ba'da dukhulil ba' muta'addiyan. Kurang lebih seperti itu. Hah? Apa? Hiyal mu'aqibah lil hamzah. Ba'nya itu adalah ba' yang menggantikan hamzah. Menggantikan posisi hamzah. Kan fi'il itu lazim bisa menjadi muta'addi dengan hamzah. Iya kan? Zahaba azhaba. Hadara ahdara. Kharaja akhraja. Dan ba' ini kadang menggantikan posisi hamzah dalam merubah fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Ya. Yang lain? Ya. Kemudian walam dan lam. Wahya lil milki, dan lam di sini bermakna kepemilikan. Kalau dengan kasrah milk, kepemilikan. Ya. Isim fa'ilnya malik. Apa? Malik, iya. Isim fa'ilnya malik, pemilik. Kalau mulk, kerajaan. Isim fa'ilnya malik, kerajaan. Nahu contohnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah segala apa yang ada di langit-langit dan segala apa yang ada di bumi. Wal ikhtisas, kemudian yang kedua bermakna kekhususan. Aishibul milki kal jannati lil mu'min, yakni mirip dengan kepemilikan cuma lebih khusus gitu. Seperti al jannah lil mu'minin, surga itu milik kaum mukminin secara khusus. Khusus bagi kaum mukminin. Ya, ada makna milik juga, cuma ada makna yang lebih khusus gitu. Wasarju lil farasi, pelana itu khusus milik kuda. Kalau dipakai untuk kerbau enggak pas. Ya. Wal istihqaq, hak, menunjukkan istihqaq, hak. Ini dimaknai kepada makna istihqaq ketika taqa', ya, ketika lamnya jatuh di antara perkara yang maknawi dengan zati. Seperti alhamdulillah, alhab maknawi, Allah zat. Maka makna istihqaq, alhamdulillah, segala puji hanya hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamd makna lafzul jalal Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zat. Contoh yang lain, walil kafirin an-nar, yakni azabuha. Bagi kaum kufar, an-nar maksudnya bukan an-nar, tapi azabuha, azabnya. Azab maknawi. Kalau an-nar ya, zat. Ya, di sini dikatakan demikian. Ay azabuha, bukan. Wal ma'ani as-salasah mutaqariba, tiga makna ini yang dikandungi oleh lam, al-milk, al-ikhtisas, al-istihqaq, itu berdekatan. Berdekatan, kadang sulit untuk membedakan. Wa qad yustaghna bi dzikri al-ikhtisas 'anil ma'nayain al-akhirain. Wa qad yustaghna bi dzikri al-ikhtisas 'anil ma'nayain al-akhirain. Dan terkadang tercukupi dengan menyebutkan ikhtisas dari dua makna yang terakhir. Itu apa? Milk dan istihqaq. Tercukupi dengan ikhtisas. Akhirain betul. Terkadang tercukupi dengan menyebutkan ikhtisas dari dua makna yang terakhir. Mungkin, apa? Yaitu apa? Al-milik dan al-sihqaq. Jadi dianggap yang akhir itu, yang lewat itu. Waqad yu'abbar bi'ahadiha makanal akhar. Terkadang diungkapkan dengan salah satu, dengan salah satunya, tapi yang dimaukan makna yang lain. Seperti al-milik maksudnya ikhtisas. Ikhtisas maksudnya istihqaq. Istihqaq maksudnya al-milik. Terkadang bisa digunakan gitu untuk yang lainnya. Waqad yu'abbar bi'ahadiha makanal akhar. Terkadang diungkapkan dengan menyebutkan salah satunya untuk mewakili yang lain. Ya, luas lah masalah ini. Waqad takunu li ta'lil, dan terkadang dia lam untuk ta'lil. Wallahu khalaqa lakum ma fil ardi, dan khalaqa lakum. Maksudnya ta'lil sini. Allah menciptakan. Ya, li ta'lil, karena kalian. Ya. Wa minhu lamu kayh wa li bayanil hikmah, di antaranya la mukai. Ya, la bermakna kai. La mukai maksudnya la, lam bermakna kai. Wa li bayanil hikmah, dan untuk menunjukkan hikmah, menjelaskan hikmah. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar hikmahnya mereka beribadah kepadaku. Atau tujuannya mereka beribadah kepadaku. Lianna law ja'alnaha li ta'lil lazim 'alaihi nisbatu af'alihi ta'ala lil a'rad wal 'ilal. Wa dhalika muhal. Di sini ada khilaf di antara kelompok-kelompok Islam Ahlus Sunnah Salaf dengan kelompok Mu'tazilah Asy'ariyah, yaitu dalam hal ta'lil. Apakah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu muncul karena sebab ta'lil, tujuan atau tidak. Asy'ariyah menolak. Sehingga di sini sepertinya ya Asy'ariyah condong ke situ. Katanya la mukai wali bayanil hikmah, hanya sebutkan li bayanil hikmah. Tapi yang rajih li ta'lil wali bayanil hikmah, ta'lil juga dan hikmah juga. Ya. Kata dia li anna law ja'alnaha, karena kalau kita jadikan lamnya di sini li ta'lil katanya. Lazim alaihi, ini mengharuskan bagi Allah nisbatu af'alihi ta'ala, untuk dinisbatkan perbuatannya kepada target-target, tujuan-tujuan. Yang seperti ini muhal. Ini pendapatnya golongan Asy'ariyah. Walau sunnah menetapkan adanya hikmah dan ta'lil. Sedangkan Asy'ariyah tidak menetapkan ta'lil pada perbuatan-perbuatan Allah. Adapun aghrab, mufradnya gharab, itu adalah lafaz yang bid'i kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tidak ternukilkan dari salaf. Terlebih lagi pada gharab itu ada makna yang negatif. Mengandungi makna zulm dan juga hajah. Target-target. Itu tidak digunakan. Lafaz gharab digunakan oleh orang Mu'tazilah. Kata beliau di sini muhal. Mustahil katanya. Pembahasannya panjang. Kalau hikmah biasanya akibah hamidah, akibat yang terpuji hikmah. Dan lebih umum, illah. Illah lebih umum. Hikmah lebih khusus. Akibah hamidah. Ta'lil tujuan, ghoyah. Illah, ghoyah. Jadi kalau hikmah, illah itu ditetapkan yang sahih. Pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wali taukid nafi, kemudian juga lam didatangkan untuk menafikan atau menguatkan penafian. Wahya lamul juhud. Sehingga tadi ayat tadi ya, kalau lamnya dikatakan tadi lil hikmah, ibanil hikmah wa ta'lil, sehingga terjemahnya tujuannya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan tujuannya dan juga hikmahnya agar mereka beribadah. Kalau beliau di sini hanya hikmahnya saja. Allahu a'lam. Wahya lamul juhud, dan dia lam yang datang untuk menekankan penafian adalah lamul juhud. Contohnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka. Di sini lam didatangkan untuk apa? Mentaukid penafian ma. Wal intihail ghayah, dan untuk menunjukkan berakhirnya tujuan. Nahu kullun yajri li ajal, semuanya. Di sini kullun mubtada. Kok bisa? Karena di situ tanwinnya menggantikan kalimat yang dibuang. Sehingga mubtadanya sudah dikhususkan dengan idhafah. Kullu insanin atau kullu syai'in. Kullun yajri li ajal, semuanya berjalan. Ya, li ajal, sampai ajalnya. Ya, li ajalnya ila ajal. Walil isti'la, dan juga lam terkadang bermana ala isti'la. Yakhiruna lil azqan, mereka menyungkurkan jidat-jidat mereka atau tersungkur, menyungkur, sujud, ya, sujudlah. Mereka sujud di atas dahi-dahi mereka. Apa zakan ini ya? Zakan itu ini ya? Ya maksudnya sujud. Coba dicek. Ya ditafsir. Kenapa di situ dikatakan lil azqan? Ada penjelasannya. Wa in asa'tum falaha. Kemudian juga di antara contoh lam dengan makna ala adalah in asa'tum falaha ay 'alaiha, jika kalian berbuat jelek, falaha maksudnya 'alaiha, maka kejelekannya atas dirimu sendiri. Ya. Karena biasanya lam untuk perkara yang baik, ya. Ala yang jelek. Tapi kalau mereka yang berpendapat bahwasanya mazhabnya mazhab tadmin, ya, mungkin ditakwil fi'ilnya dengan ditabmin fiilnya dengan fiil yang lain. Walil dzarfiyah, kemudian juga terkadang lam datang dengan mana dzarfi. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak akan menampakkan tentang terjadinya hari kiamat atau la yujalliha, tidak akan menampakkan waktu hari kiamat kecuali Allah. Yujalliha li waqtiha fi waqtiha, tidak ada yang bisa menampakkan, ya, menjelaskan waktu fi waqtiha gitu, pada waktunya kecuali Allah. Ya, ada yang di mau disampaikan? Hah? Ta'lil. Ya, agar dalam rangka gitu loh, ta'lil tuh. Seringnya terjemahannya agar ta'lil, supaya agar ya. Kayak tadi kan liya'budun, agar supaya ya, dalam rangka dan seterusnya. Hanya kan lam ta'lil diantara yang menasubkan kan dengan perantaran apa? An mudmaro jawazan. Contohnya apa? Wa ma umiru illa liya'budu. Ta'lil saja. Sama ta'lil juga. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka. Ya. Dilanjut. Ada yang siap? Hah? Ya, berakhirnya tujuan. Mana tercontohnya apa? Kullu yajri li ajal, ya. Berakhirnya ghoyah, tujuan, akhir. Kullun yajri li ajal. Semuanya kan berakhir tuh. Masa hidupnya dengan datangnya ajal. Iya kan? Semuanya berjalan hingga sampai pada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya sudah selesai, mati, tinggal menunggu nanti kelanjutannya, kebangkitan. Bismillah. Qala syarih wal kafu wa hiya litashbihi nahu zaidun kal qamari wa ukhtuhu kasyamsi wa takunu litta'lili ka qawlihi ta'ala kama arsalna fikum rasula fadkuruni wa qawluhu ta'ala wa ika'annahu la yuflihul kafirun. Fawai ismu fi'lin bima'na a'jaba wal kafu litta'lili ay a'jaba li'adami falahihim walit ta'kidi wa hiya zaidatu nahu laysa kamitslihi syai'un ay mithluhu. Qala ibn Anqa wa tahqiqu annaha fil ayati litashbih wa innama nafyu syai'i binafyi lazimihi wa qad ta'ti isman bima'na mithlu ittiraran indal jumhur wa ikhtiyaran inda ibn Malik fal akhfas fataqam mubtada'an wa fa'ilan wa maf'ulan wa majrurun bismin aw harfin wa baqiya lil hurufil madhkurati ma'anin ukhar madhkura fil matulat wa hatta wa hudil tubaddila ha'aha 'ainan wa hiya lintiha'il ghayati makaniyah nahu akaltu samkah samkata hatta ra'saha wa zamaniyah nahu salamun hiya hatta matla'il fajr. ويجب في مجرورها إذا كان مسبوقا بذي أجزاء أن يكون آخرا كالمثال الأول أو متصلا بالآخر وذلك كالمثال الثاني فلا يقال سهرت البارحة حتى نصفها خلافا لابن مالك والغالب فيما بعد حتى الجاره أن يكون داخلا في حكم ما قبلها بخلاف ما بعد إلى فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ عَدَمُ الدُّخُولِ قَالَ الْإِصَامِ وَمَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا قَرِينَةٌ تَقْتَدِي الدُّخُولَ أَوْ عَدَمُ الدُّخُولِ دُخُولُ لِحُكْمِ لِمَا بَعْدَهَا بِالدُّخُولِ وَيُحْكَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِمَا بَعْدَ إِلَى بِعَدَمِ الدُّخُولِ حَمَلًا عَلَى الْغَالِبِ فِي الْبَابَيْنِ وَلَا خِلَافَ فِي حَتَّى الْعَاطِفَةِ al-atifah fi wujubi dukhuli ma ba'da hatta li'anna al-atifata bimangzilatil waw wal waw wa hiya lil qasami ka wallahi walladhi nafsi biyadih wa minhu wan najmi idha hawa wal mursalati urfa was sama'i dhatil buruj wa nahwiha min aswaril mufattahati bil waw wa qila hiya ala hadfi rabbi bifathir ra mudhafan ilal majruri ba'dahu ay wa rabbun najmi wa rabbul mursalati wa rabbil mursa wa rabbin najmi wa rabbil mursalati li annahu la yukhlaf bi ghairihi ta'ala wa ujibu bi annal man'a fi haqqil abdi wa amal ma'bud falahu ayyuksam bima syaa falahu ayyuksim bima syaa wa fil iksami biha idanu bi adamati mulkihi wa quwwati sultanihi qala syekh abdul malik al-isami fala tata'allaqu illa bi mahdhufin nahwu wal qur'anul hakim fa in talat hawawun ukhra nahwu wattini wazaitun fasaniyatu lil atafi wa illa lahtaja kullu minal qismaini ila jawabin qalahu fil mughni wa ta'u al musannat fawqa wa hiya lil qasami aidun wal ghalibu dukhuluha ala al ismil a'dami nahwu tallahi qala ba'duhum wal aslu fi hurufil qasami al ba'u wal waw badalun minha wa ta'u badalun minal waw wa fiha ziyadatun ma'na ta'ajjub qala zamakhsari fi qawlihi ta'ala tallahi la akidanna asnamakum ka'annahu ya'jibu min tashilil kaidi ala yadihi wa ta'tihi ma'a utuwi namrudi wa qohrihi intaha walam yadkuril musannifu alba al-muahadata allati hiya aslu hurufil qasami iktifa'an anha biqawlihi awalan wa fi wal ba fa innaha shamilatun li ba'il qasami. Wal kaf, kemudian huruf jar berikutnya adalah kaf, wa hiya ditashbih, dan dia didatangkan untuk tashbih, penyerupaan. Contoh, Zaidun kal-qamar. Dan biasanya yang namanya tashbih terwujud dengan adanya kemiripan antara al-musyabbah dan al-musyabbah bih pada sebagian hal. Zaidun kal-qamar, dalam hal terangnya gitu. Wa ukhtu kasyams, dengan saudari seperti matahari. Kayak apa orang tuanya ya? Wa takunu lit-ta'lil, dan juga terkadang kaf itu datang dengan makna ta'lil. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fikum rasula." Dikarenakan kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul. Kemudian juga contoh kaf dengan makna ta'lil, "Wa ka'annahu la yuflihul kafirun." Ya. Di sini ada penjelasannya, fawai ismu fi'il, wai isim fi'il dengan makna a'jib. A'jab, saya merasa kagum. Merasa aneh, wal kaf li ta'lil, dan kafnya untuk ta'lil, saya merasa aneh karena sesungguhnya la yuflihul kafirun. Orang kafir ternyata tidak beruntung. Ucapan siapa ini? Kaumnya Nabi Musa ya, ketika melihat Qarun membawa harta benda perbendaharaannya, membuat mereka sebagian manusia terpedaya. Setelah diazab baru tahu, oh ternyata seperti ini. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. A'jab li'adami falahim, saya merasa aneh karena mereka tidak mendapatkan falah, keberuntungan. Sebelumnya disangka orang yang beruntung, sukses, kaya raya, banyak harta bendanya. Wali ta'kid, dan datang juga kaf untuk ta'kid. Wahyaz za'idah, dan ketika dia kaf untuk ta'kid, maka dia za'idah, ataupun dalam Al-Quran disebut silah, ataupun apa? Ta'kid. Contoh, laisa kamitli syai'un. Tidak ada syai di situ adalah isimnya laisa yang muakhir. Ya, khabarnya kamitsli. tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Katanya di sini kafnya zaidah saja. Alasannya kata mereka kalau kafnya diterjemahkan bukan zaidah, itu maknanya jadi rusak. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan yang semisal Allah. Seandainya kafnya katanya bukan zaidah, nanti maknanya laisa kamitsli syai, berarti laisa misla mitslihi syai gitu. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan yang semisal Allah. Padahal yang dimaukan adalah tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau dikatakan tadi tidak ada sesuatu yang semisal dengan semisal Allah, berarti ada yang semisal dengan Allah kan? Ini batil. Sehingga katanya kafnya zaidah. Makna kamitslah adalah mitslahu, katanya. Untuk taukid saja. Ini sisi yang pertama. Dan di sana ada sisi yang lain. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Anqa. Wa tahqiq anna fil ayah li tashbih. Yang benar adalah bahwasanya kaf di sini laisa kamitslihi untuk tashbih. Sebagaimana aslinya. Terus bagaimana? Dengan isyarat tadi yang dimunculkan. Yaitu kalau kafnya bermakna tashbih, berarti takdirnya tadi laisa mithla mithli syai, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan yang semisal Allah, berarti ada yang semisal dengan Allah gitu, dan tidak ada orang yang dengan orang yang sesuatu pun yang semisal dengan yang semisal Allah, bagaimana gitu? Dijawab, ini juga bagus. Litashbih wa tahqiq anna fil ayah litashbih, yang benar bahasanya kaf di situ sesuai dengan aslinya untuk tashbih. Wah, ini harus perhatian ini. Wa inna ma nafa syai'a binafi lazimih. Titik. Tidak lain di sini Allah menafikan sesuatu tapi dengan perantaraan menafikan kelazimannya. Masih enggak paham ini. Jadi yang dinafikan itu misal. Yang dimaukan itu dinafikan misal. Ya, tapi yang dinafikan kafnya. Padahal yang dimaukan misal dalam contoh yang lain. Laisa li akhi Zaidin akhun. Laisa li akhi Zaidin akhun. Apa terjemahnya? Terjemahnya apa? Laisa li akhi Zaidin akhun. Apa artinya? Right? Z-nya siapa? Z-nya saudara bukan, kan? Laisa li akhi Zaidin Zaidun. Terjemahnya apa? Z tidak punya saudara. Bukan saudara Z tidak punya saudara. Itu Z-nya siapa? Di sini dinafikan sesuatu yaitu akhi Zaid, tapi yang dimaukan adalah lazimnya, itu Z-nya yang dimaukan. Sudah paham enggak? Laisa li akhi Zaidin Zaidun. Jadi terjemahnya bukan saudara Zaid tidak punya saudara. Zaid siapa? Saudara dia bukan. Salah terjemahnya. Yang benar terjemahnya adalah, ini termasuk kayak bahasa juga. Ya, Zaid tidak punya saudara. Nah, itu. Jadi di sini menafikan sesuatu, sesuatu ini malzumnya berarti. Ya, binafi lazimih. Ya, dengan menafikan kelazimannya. Ya. Jadi yang dinafikan itu maksudnya Z-nya. Dalam contoh ini, laisa kamitsli syai, yang dinafikan, yang keduanya itu. Misal, itu yang dinafikan. Ya, dalam contoh tadi. Kenapa? Ya, karena kalau yang dinafikan kamitsli, ya kamitsli, berarti di sana ada semisal dengan Allah. Maknanya kan rusak. Iya kan? Saya terdengungi ini, paham kan? Ya, contoh tadi, laisa li akhi Zaidin, apa? Akhun. Yang dimaukan penafiannya apa? Zaid. Ya, bukan akhi Zaid, karena batil kalau dimaukan akhi Zaid. Rusak kan? Maknanya, saudara Zaid tidak punya saudara. Zaidnya siapa? Iya, ini juga sama. kelazimannya batil seandainya diterjemahkan tidak ada yang semisal dengan yang semisal Allah. Berarti ada yang semisal dengan Allah. Enggak ada. Berarti yang dimaukan adalah tadi. Ya, nafi syai bi nafi lazimih. Ya. Menafikan sesuatu dengan cara menafikan kelazimannya. Ya. Jadi kelaziman itu dari kumpulan tadi, kamitslihi. Dalam contoh li apa? Laisa li akhi Zaidin. Ini nafikan li akhi Zaidin kan, tapi ini bukan penafian apa? Zaid. Ya. Laisa li akhi Zaid. Dinafikan itu kelazimannya itu apa? Akhi Zaid, tapi ini bukan adalah Zaidnya. Ada juga yang membawa kepada cara yang lain, yaitu dibawa misal dengan makna sifat ataupun zat, karena misal terkadang datang dengan makna sifat ataupun zat, sehingga maknanya laisa kallah syai', tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun. Ini juga ada yang seperti itu. Ya, karena di antara misal maknanya sifat ataupun zat. Ya, syarifami ya inna man nafa syai' bi nafi lazimi. Tergambar kan? Ya. Eh, apa? Baik. Di sini kan yang dinafikan secara lafaz kamitsli. Kamitsli. Kalau kamitsli kan takdirnya apa? Misla misli. Karena kaf kemana misal. Tashbih kan maksudnya misal kan? Berarti misla misli. Secara lafaz demikian. Tapi yang dimaukan ternyata bukan itu. Bukan penafian kamitsli ini. Iya. Tapi yang dimaukan adalah mislihi. Ya. Kamitsli di sini disebutkan itu lazimnya. Kelazimannya. Di sana ada lazim, ada malzum ya, bisa dijelaskan lah. Yang jelas pada contoh laisa kamitsli syai' di sini secara lafaz dinafikan kamitsli. Itu lazimnya katanya. Iya. Tapi yang dimaukan adalah sesuatu yang lain, yaitu mislih, mislihnya yang dimaukan. Dan di antara mereka ada yang menyebutkan di antara ikmahnya. Ya, ngerti kan? Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Apa maknanya sih? Jadi yang salah kalau diterjemahkan tidak ada yang semisal dengan yang semisal Allah. Berarti di sini kalau tidak, kalau misalkan antum terjemahkan tidak ada yang semisal dengan semisal, berarti ada yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang semisal dengan yang semisal Allah. Keder ya. Paham enggak? Paham kan? Beda antara yang semisal dengan Allah, berarti penafian tamtsil dari Allah. Kalau tadi laisa mitla mitli, berarti penafian kesamaan dengan yang semisal dengan Allah, bukan dengan Allahnya. Kalau ini yang batil nih. Berarti menetapkan ada yang semisal, cuma di antara makhluk itu enggak ada yang semisal dengan yang semisal dengan Allah ini, bukan. Kalau saya ngerti. Enggak ngerti digeprak gue. Ya, udah nanti aja lah. Buat itu. Sesuai nanti barangkali ada kesempatan. Ini memang istilah-istilahnya lazim-lazim itu ahli mantik biasanya. Lumayan. Ya. Dan itu ada ya, contohnya tadi. Laisa li akhi Zaidin akhun. Maknanya apa? Tidak ada bagi Zaid saudara. Ini juga sama. Laisa kemitli syait, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya. InsyaAllah jadi fahami ya, kenal lah intinya mah. Waqad ta'ti isman bima'na misal ibtiraran. Dan terkadang dia, kaf, datang sebagai isim, bukan huruf. Dengan makna misal. Ittiraran indal jumhur, ketika dalam kondisi darurat menurut jumhur. Wakhtiaran, dan dalam kondisi bisa meskipun tidak darurat digunakan menurut Ibnu Malik Al-Khfash. Ya, seperti Al-Khfash. Fata qawmu mubtada'an, sehingga dia ketika kaf itu datang sebagai isim dan boleh digunakan ikhtiaran kata Ibnu Malik dan Al-Khfash, maka dia bisa datang sebagai apa? Mubtada'. Iya. Apa contohnya? Kami ka'anta misalkan. Ka'anta kan misluka. Ka'anta la yakh dhuluni misalkan. Atau la yuhinani, la yuhinuni. Ka'anta semisal engkau, orang semisal engkau sedang tidak menghinakan saya misalkan. Fa'ilan, tapi sebagai fa'il juga. Karena isim, seperti isim yang lain. Qoma ka'anta. Berdiri orang yang seperti kamu misalkan. Ra'aitu ka Muhammad misalkan. Maf'ul ya. Atau majrurun ism. Marotu bi ka Zaidin misalkan. Au harf. Ya. Dijarkan bisa dijarkan dengan isim katanya. Berarti mudhaf ilaih ya. Atau dijarkan dengan huruf-huruf jar ketika kaf datang sebagai isim ya, seperti isim yang lain. Wa baqiya lil hurufi al madhkurati ma'anin ukhra madhkuratun fi al mutawalat, masih tersisa huruf-huruf ya, wa baqiya lil hurufi al madhkurah, dan masih tersisa bagi huruf-huruf yang telah disebutkan makna-makna yang lain yang itu disebutkan di dalam kitab yang mutawalat. Tapi ini maknanya kadang ya kalau dibeberkan takut sama jelimet gitu. Tapi udah kayak gitu enak udah ringkas. Ada contohnya itu, ya kan? Di sini kan pada contoh, laisa apa tadi? Laisa li akhi Zaidin nih, laisa li akhi Zaidin akhun. Sepertinya kan yang dinafikan kan akhi Zaidin. Itu kan sepertinya itu, padahal tidak. Itu akhi Zaidin itu lazimnya berarti. Ya ini mungkin bukan itu. Ya bi malzumnya yaitu Zaidnya. Yang Zaid itu bagian dari akhi Zaid yang tidak bisa terpisahkan. Ya maksud dalam kalimatnya tadi ya, karena dia mudhaf, mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaih. Wa hatta kemudian hatta Hudzail tubaddil ha'aha 'ainan, suku Hudzail mengganti haknya dengan 'ainan. Atta, atta, lumayan sulit ya. Atta, satu makhraj hak dengan 'ain, satu makhraj sering kadang terganti, kadang maknanya sama seperti wasilah dengan sad, dengan sin, dengan wasilah dengan sad, dekat maknanya, satu makhraj ya kan. Apalagi ya seperti itu. Wahia lintihail ghoyah, dan dia hatta didatangkan untuk menunjukkan ataupun datang dengan makna intihail ghoyah, berakhirnya tujuan. Maka niatan, apakah dari sisi makan? Contoh akal tu sama ke hatta roksa, saya makan ikan sampai kepalanya habis. Nah itu ghoyah tempat. Wazamaniyah ataupun dari sisi zaman waktu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam Lailatul Qadar hingga terbitnya fajar. Terakhir ketika terbit fajar yaitu as-salamah al-hasilah fi Lailatul Qadar. Wajibu fi majruriha idza kana asbuqan bizi, dan wajib pada isim yang dijarkan oleh hatta, wajib pada isim yang dijarkan oleh hatta apabila isim ini didahului oleh zi ajza, sesuatu yang memiliki bagian-bagian. Anyakuna akhiron, agar isim yang dijarkan ini yang terakhir. Saya ulangi, wajib bagi isim yang dijarkan oleh hatta apabila apa yang sebelum hattanya itu adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian, wajib agar isim yang majrur itu yang terakhir. Seperti contoh yang pertama tadi apa itu? Akal tu sama kata hatta ro'saha. Di sini mana majrurnya hatta? Ra'saha, sebelum hatanya mana? Asamaka, dan asamaka memiliki apa? Ajza. Memiliki ajza. Dan di sini ra'saha dijadikan yang terakhir. Ya. Saya makan ikan hingga kepalanya. Ya. Itu yang terakhir. Kal misal awal au muttasilan bil akhir. Iya. ataupun isim yang dijarkan itu bergandengan bil akhir, dengannya akhir ya. Masih itu ya. Majrurnya ya. Atau majrurnya mutasilan. Bergandengan. Ya. Bil akhir. Sebelum bil akhir ya. Wa dzalika kal mitsali tsani. Ini contohnya adalah yang kedua tadi dalam ayat tadi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana majrurnya? Matla'. Ya. Sebagai bil akhir ya. Bukan bil akhir ya. Di sini matla' itu bersambung dengan yang lain. Yang lainnya apa? Al-lail tadi. Salamun hiya, itu hiya. Jadi malam kan setelah dia selesai langsung diikuti oleh apa? Terbitnya fajar. Nah itu. Mutasil kan berarti apa yang setelah hatanya dengan yang sebelumnya. Gitulah intinya. Apa yang setelah hatanya bersambung dengan yang sebelumnya meskipun bukan merupakan bagian darinya. Iya kan, beda gak? Salam dengan malam dengan matlail fajar sama gak? Beda kan? Cuma bersambung kan datangnya. Nah itu. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan sahartu al-barihata hatta nisfaha. Hatta nisfiha. Saya begadang malam. Ya, saya begadang al-barihah. Tadi malam. Hatta nisfiha. Sampai pertengahan malamnya. Ini katanya enggak boleh. Ya. Khilafan Ibnu Malik, berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Malik. Wal ghalib fi ma ba'da hatta, dan umumnya apa yang setelah hatta, al-jarah, yang mengejarkan annyaku dakhilan fi hukmi ma qabla, masuk pada hukum yang sebelumnya. Umumnya, tapi enggak mesti. Fi khilafi ma ba'da ila, berbeda dengan apa yang datang setelah ila. Umumnya isim yang datang setelah ila fihi adamu dukhul, tidak masuk kepada hukum apa yang sebelum ila. Ya. Qala al-Isami wa madhhab al-muhaqqiqin annahu idza lam yakun ma'aha qarina taqtadi dukhula aw 'adama dukhuli hukima lima ba'daha bidukhul wa yuhkam fi mithli dhalik lima ba'da ila bi'adami dukhul hamlan 'ala al-ghalib fi al-babain. Madhhab al-muhaqqiqin adalah bahwasanya jika tidak ada bersama hatta qarina yang menuntut masuknya sebelum hatta kepada apa yang sebelum hatta dalam hukum, ya, maka dihukumi dia hatta ketika tidak ada qarina itu hukum lima ba'da, dihukumi apa yang setelah hatta dengan masuk pada hukum apa yang sebelum hatta. Ya. Kayak tadi contoh akal tu sama kata hatta ra'saha. Hukumnya apa di sini? Al akal. Iya kan? Ra's itu dimasukkan ya dalam hukum al akal sebagaimana as-samakah sebelumnya. Demikian pula katanya kalau enggak ada qarinah. Wa yuhkam fi mithli dzalik, dan dihukumi dengan yang semisal ini pada apa yang setelah ila. Tapi sebaliknya bi adami dukhul, dihukumi isim yang datang setelah ila dengan tidak dimasukkan dia isim yang datang setelah ila pada hukum apa yang sebelum ila. Hamlan 'alal ghalib, ini karena membawa kepada keumumannya demikian. Kecuali kalau ada qarinah fil babaini, dalam dua bab ini, bab hatta dan ila. Jadi kalau hatta tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya setelahnya itu masuk atau tidak dalam hukum sebelumnya, maka dia dianggap masuk kepada hukum sebelumnya. Ya. Kalau ila sebaliknya, kalau tidak ada qarinah yang menunjukkan ila di situ, memasukkannya setelah ila pada apa yang setelah pada apa yang sebelum ila dalam hukum, maka ila untuk apa? Apa dihukumi dengan apa? Tidak masuknya apa yang setelah ila. Ya. Tapi kalau ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya apa yang setelah hatta itu keluar, ya dikeluarkan dari hukum. Demikian pula ila. Kalau ada qarinah di sana yang menunjukkan bahwa setelah ila dimasukkan dalam hukum, ya dimasukkan. Wala khilafa fi hatta al-atifati fi wujubi dukhuli ma ba'da hatta li'anna al-atifa bi manzilatil waw. Tidak ada khilaf katanya pada hatta atifah, pada wajibnya memasukkan apa yang setelah hatta karena huruf ataf itu seperti wawu, sedangkan wawu kita tahu memasukkan apa yang setelahnya pada hukum yang sebelumnya. Nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang hatta. Wal wawu hiya lil qasami ka wallahi walladzi nafsi biyadih. Wawu adalah lil qasam seperti wallah walladzi nafsi biyadih. Di antaranya wan najmi idza hawa wal mursalati urfa was sami dzatil buruj wa nahwiha. Dan misalnya min aswar al muftataha bil wawu, dari surat-surat yang dibuka dengan wawu. Wa qila hiya ala hadzi rabb. Ada yang mengatakan bahwasanya di situ ada pembuangan rabb. Iya. Rabbin najmi wan najmi masih wa rabbin najmi wal mursalat wa rabbil mursalati. Alasannya katanya mudhafan ilal majrur ba'dah, diidhafakan kepada isim yang dijarkan setelahnya. Yani ay wa rabbin najmi wa rabbil mursalati. Alasannya kata li'annahu la yuhlaf bi ghairi ta'ala, tidak boleh dijadikan sumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah tidak boleh katanya. Wajib, tapi ini jawab bi annal mana' fi haqqil 'abd, bahwasanya yang terlarang adalah bagi hamba untuk bersumpah dengan selain Allah. Wa mal ma'bud, adapun Allah yang diibadahi, maka boleh bagi Allah untuk bersumpah bima syaa, dengan sesuai apa yang Allah kehendaki. Wa fil aqwafil iqsam biha, dan dengan sumpahnya Allah dengan makhluk-makhluknya. Idzanun bi 'azamati mulkihi, di situ ada berita tentang kebesaran kerajaannya, khususnya sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Wa quwwati sulthanih, juga menunjukkan kekuatan kerajaan Allah. Qala Syekh Abdul Malik Al-Isami wa la tata'allaq illa bi mahdhuf nahwu wal Qur'anil Hakim. Kata Al-Isami, tidaklah berkaitan wawu, tidak berkait kecuali dengan sesuatu mahdhuf wal Qur'anil Hakim, yakni uqsimu, wajib dibuang. Uqsimu wal Qur'anil Hakim. Fa in talatha wawu ukhra, kalau diiringi wawu qasam dengan wawu yang lain, contoh watini wa zaitun, maka wawu yang kedua lil ataf, adalah huruf ataf. Wa illa lahtaja, kalau dia dijadikan sebagai wawu sumpah juga, lahtaja kullun minal qismaini minal qasamaini ila jawab. Ini saya, masing-masing dari dua sumpah ini butuh kepada dua jawaban, tapi ternyata tidak ada, tidak disebutkan, hanya satu jawabannya. Ini menunjukkan bahwasanya wawu yang kedua adalah wawu ataf, kedua, ketiga dan seterusnya wawu ataf. Qalahu fil mughni, disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, syarahnya beliau berarti ya. Watta al-musannatu fauqa wa hiya lil qasami aidha wal ghalibu dukhuluha ala al-ism al-a'zam, mudian ta dengan titik dua di atasnya untuk sumpah juga, umumnya masuknya ta kepada isim a'zam yaitu Allah. Tallahi, qala ba'dhum, sebagian mengatakan al-asl, hukum asal pada huruf qasam adalah ba, dan wawu itu wawu adalah ganti dari ba. Kemudian ta berganti dari wawu. Iya. Wa fiha ziyadah makna ta'ajub, dan pada ta ada tambahan makna ta'ajub. Qala Zamakhsyari dalam firman Allah Ta'ala, wa tallahi lakidanna asnamakum, demi Allah sungguh-sungguh akan aku bikin ya tipu daya atas berhala-berhala mereka, akan saya hancurkan berhala-berhala mereka. Ka'annahu ya'jab, seolah-olah beliau Nabi Ibrahim merasa ta'ajub dari mudahnya membuat kehancuran dengan tangannya. Wa ta'tih, dan tangannya melaksanakan kaid tadi, ma'utui, padahal itu bersama utu, kecongkakan Namrud dan juga kekuasaannya. Tapi kayak gampang itu. Wattallahi laki dan nasnamakum, siapa yang dihadapi? Namrud, prasar ya, kerajaannya, seorang raja yang sombong, besar kekuatannya. Tapi seperti gampang saja. Sehingga ada ta'ajub di situ. Ada apa? Mana ta'ajub. Walam yadzkur ya, al-musannif, dan musannif tidak menyebutkan ya. Walam yadzkur al-musannif al-ba. Al-ba dengan titik satu. Ya. Ini juga dipakai untuk qasam. Hiya aslu hurufil qasam. Dia juga asal. Bahkan dia asal dari huruful qasam. Kenapa tidak disebutkan iktifan anha? Karena beliau sudah mencukupi di awal tadi pada pembahasan huruf ba. Fa inna syamilah li ba'il qasam, karena ba jar juga mencakup ba qasam. Ya cukup dulu insyaallah, nanti barangkali ada yang masih kurang jelas, kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.